Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadirin yang saya muliakan. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai nikmatnya dan karunianya hingga malam hari ini, malam yang ke-29 Ramadan 1437 Hijriah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di antara syariat yang dibebankan kepada kita adalah mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk pensuci dan penutup kekurangan puasa kita, sekaligus sebagai tu'matan lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Zakat fitrah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dikeluarkan berupa makan atau makanan pokok penduduk suatu negeri, di mana makanan di negeri kita adalah beras, dan tidak sah dikeluarkan dengan mata uang. Oleh karena ini, pondok membentuk panitia penerimaan zakat, pertama menghimbau kepada ikhwah sekalian secara khusus dan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat berupa beras. Adapun yang tidak meminta bantuan berupa uang, maka silahkan menghubungi koperasi. Kemudian permasalahan yang kedua yang menjadi polemik permasalahan di antara sebagian kita adalah ukuran zakat tersebut, karena Nabi kita Muhammad SAW menetapkan ukuran zakat dengan menggunakan takaran satu sok sebesar 4 mud, sehingga terjadi perbedaan berapa ukuran tersebut tatkala dipindah menjadi timbangan. Namun para ulama kita alhamdulillah telah memberikan bimbingan dan arahan, di antaranya adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Demikian pula beliau sendiri dalam fatwa Nur al-Darb, demikian juga fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan dan Syekh Saleh Muhaidan, mereka memfatwakan bahwa kadar atau ukuran zakat tersebut adalah 3 kilogram. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana maklum bahwasanya beliau menetapkan ukuran tersebut 2,04 kilogram gandum yang bagus, kualitasnya bagus. Kemudian disetarakan dengan beras, kurang lebih ukurannya 2 kilo 225 kilogram atau 2 kilo 250 kilogram, jadi 2 kilo 1/4. Naam, barakallahu fikum. Maka di sini kita melihat bagaimana fatwa para ulama, mayoritas ulama kita di zaman sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi menyebutkan ukuran tersebut 3 kilo per orangnya. Demikian juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur tahun 1436 Hijriah, setahun yang lalu, mereka memfatwakan untuk mengeluarkan zakat tersebut 3 kilo. Sementara Debak RI pada tahun 1435 menetapkan 2,7. MUI Jawa Timur 3 kilo, kemudian Debak RI tahun 1435 menetapkan 2,7, sementara peraturan MENAK Kementerian Agama RI tahun 2014 menetapkan 2,5 kg. Nah, oleh karena ini saya secara pribadi, demikian pula musyawarah panitia penerimaan zakat, menyampaikan kepada ikhwah yang hadir di sini, demikian pula yang lainnya, ya, silahkan untuk memilih, namun pendapat yang lebih berhati-hati. Demikian pula pendapat mayoritas ulama kita adalah mengeluarkannya sebesar 3 kilo per jiwa. 3 kilo per jiwa tafadhol, yang mau mengeluarkan zakatnya melalui panitia atau disalurkan sendiri silahkan. Pada untuk panitia akan menerima zakat antum mulai besok tanggal 29 jam 8 sampai jam 10 siang. Kemudian sore pada asar sampai jam 5. Kemudian jika keputusan pemerintah hari raya, misalnya hari Rabu, maka penerimaan zakat dilanjutkan pada hari Selasa. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pada H-1 atau H-2 sebelum Id, beliau menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat, bukan diserahkan kepada al-mustahikin, kepada fuqara dan masakin, -1 maupun -2. Jadi -1 dan -2 tersebut beliau serahkan kepada amilin, para petugas zakat. Adapun penyerahannya mereka berikan kepada fuqara dan masakin pada malam ataupun menjelang mereka melaksanakan salat Idul Fitri. Demikian juga pada kesempatan ini saya sampaikan juga, di antara musyawarah panitia zakat menghimbau kepada ikhwan nanti yang menitipkan zakatnya ke panitia supaya menulis nama di karung yang dia serahkan ke panitia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan disampaikan pengumuman ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya sampaikan jazakumullah khairan atas perhatian antum semua. Walhamdulillahirabbil alamin.